Seperti seorang yang sibuk mengunci kandang setelah burungnya terbang. Sampai demikiankah lalainya bila cinta datang? Tapi satu kenyataan, burung-burung pun mengundang gegar singa. Cinta sedang bernama di sana, putri anggur menunggu kemesraan. Busana kembang telah memekar, memikat hati tuan mentari. Aroma wangi rona pelangi mendambang. Dia datang menyembuhkan sebelum hatiku sakit. Pertemuan yang terbawa dalam pengharapan, katakanlah, katakanlah. Jangan nyalakan lampu pelita karena wajah cinta sedang.